sedikit pun terbayangkan ku harus kehilanganmu, kehilangan senyum indah di bibirmu, hangatnya pelukmu saat bersamamu. Semuanya telah terjadi. Kau pergi tinggalkan aku. Kau pergi meninggalkan aku sendiri. Tak pernah kembali, kembali di sisi. Mengapa kau pergi secepat ini, membuatku sedih. Ku mohon Tuhan berikan ku waktu untuk bertemu dengannya. Secepat ini membuat